Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan a'anahum ala husnil muamalati bihi wa a'anahum ala husnil muamalati bi'ibadihi. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. A'inna ya Rabbana ala husnil muamalati bika wa a'inna ya Rabbana ala husnil muamalati bi'ibadika. Usurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati dhanban illa ghafartah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la ghaiban illa radadtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wal shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa menjaga lahir batin kita sehingga lahir kita selalu dengan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan batin kita selalu sambung dengan Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang diridhai oleh Allah, berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti yang saat ini kita hadiri. Dan semoga apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan saat ini, sebelumnya dan setelah ini benar-benar menjadi sebab kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga yang telah mendahului kita dari hamba-hamba yang biasa menghadiri majlis ini yang telah kembali kepada Allah juga senantiasa mendapatkan kebaikan dan pahala yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini juga majlis yang benar-benar bisa istiqomah, majlis di dunia dan majlis di akhirat. Di dunia kita berkumpul di taman surga seperti ini, dan semoga kelak kita bisa berkumpul di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon selalu dihadirkan kerinduan itu. Sungguh semua perkumpulan dan pertemuan yang dilakukan seorang hamba di dunia, jika bukan karena rindu untuk bertemu Rasulullah di akhirat, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang sia-sia. Maka niatkan sekaligus memohonlah kepada Allah, semoga perkumpulan kita ini mukaddimah perkumpulan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih dengan kitab Hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Pada pertemuan yang lalu kita masih di dalam hikmah yang pertama dari kitab Hikamnya Ibn Athaillah Sekandari. Ini adalah putaran yang kedua, karena sudah pernah kita baca dan selesai. Kalau pertemuan yang pertama adalah satu hikmah yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Kesimpulannya adalah jangan sampai kita ini mengandalkan apa yang sudah kita perbuat, mengandalkan yang maknanya melupakan bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan ini semua adalah kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hamba pun yang bisa sujud kecuali karena Allah mengendaki hamba tersebut untuk sujud. Dan Anda pun tidak bisa mengeluarkan satu rupiah uang pun kecuali karena Allah menghendaki Anda kebaikan. Dan sungguh kebaikan yang kita lakukan ini karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada kita. Dan sungguh tidak pantas setelah kita melakukan kebaikan yang semua ini ternyata dari Allah, kemudian setelah itu kita berbangga, lalu kita akan masuk surga dengan amal kita. Itulah ujub yang harus dijauhkan dari seorang hamba. Beramallah karena engkau adalah hamba Allah. Beramallah dengan sebanyak-banyaknya dan patuhlah dengan syariat Allah karena dirimu adalah hamba Allah. Dan seorang hamba itu akan semakin tinggi pangkatnya semakin dia sadar kalau dirinya adalah hamba Allah. Kita adalah Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Penghambaan dalam dari amalan-amalan anggota tubuhnya untuk patuh dan tunduk sebagai seorang hamba dan menyadari dengan hatinya kalau dia adalah hamba Allah. Jadi apa yang kita lakukan dari kebaikan itu karena kita adalah hamba Allah yang harus patuh. Dan setelah itu bergembiralah dengan janji Allah. Yang berbuat baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita surga. Dan sungguh Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang, Allah pun menyayangi hamba-hambanya yang memusuhinya di dunia. Maka sungguh sangat mustahil kalau Allah zalim kepada hambanya yang beriman di akhirat. Maka beramallah sebanyak-banyaknya. Dengan kasih sayang Allah lah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini mukaddimah untuk hikmah yang kedua. Artinya apa? Di saat seorang hamba bisa berbuat baik pun ternyata harus dia itu menyadari kalau kebaikan yang dilakukan itu adalah dari Allah. Tidak perlu kita berbangga dengan itu semua lalu menyombongkan diri, aku bisa begini dan begitu, lalu kita menuntut kepada Allah berikan kepadaku surga. Tidak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang bisa kita keluarkan untuk beramal baik kecuali dari Allah. Ini mukaddimah hikmah yang kedua. Lah, artinya apa? Hendaknya penghambaan ini loh yang harus benar-benar kesadaran kalau kita ini adalah hamba, inilah yang harus kita pertajam. Memang di sana ada kadang Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira kepada kita sesuai dengan kelas kita. Sebab Nabi yukallimunasa ala qadri ukulihim. Nabi akan berbicara kepada seseorang sesuai dengan akal mereka, pemahaman mereka. Sesaat kita ini kelas pekerja, maka di dalam berbuat baik pun kadang diiming-iming. Jika kau berbuat gini, nanti kamu dapat begini. Dan itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah seorang hamba pada puncak kesadaran kalau dirinya hamba, dia akan berbuat baik bukan karena mengharap surga, dan berbuat baik bukan karena takut neraka. Menjauhi keharuman bukan karena takut neraka. Karena ini adalah perintah dari Allah. Itulah makom tertinggi. Baik. Kemudian hikmah berikutnya adalah, hikmah berikutnya adalah hikmah yang kedua, iradatuka. Qala Ibn Athaillah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'annahu Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihihi fid daraini. Amin. Ila anqal iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. At-tajrid wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyyati. Di sini ada dua makom. Yang pertama adalah makom tajrid, yang kedua adalah makom sabab. Makom tajrid adalah makom yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dia dibebaskan dari sebab-sebab urusan duniawi. Yang kedua adalah makom orang yang memang diletakkan oleh Allah, seorang hamba tersebut di makom sebab, artinya apa? Dia oleh Allah diberi beban kewajiban untuk ngurusi orang lain. Maka dia harus mengambil urusan dunia karena dia punya urusan dengan orang lain. Dan dua-duanya adalah makom istimewa kalau orang benar. Kalau orang makomnya di makom sebab, maka dia di tempat itu, maka dia mulia karena dia telah memasuki makomnya sendiri. Yang berada di makom tajrid, dia pun akan mulia karena dia telah memasuki makom yang telah Allah tempatkan untuk dia, Allah berikan untuk dia. Jadi begini, iradatuka tajrid, keinginanmu untuk menjauh dari hiruk pikuk dunia, lalu kamu beribadah saja kepada Allah, jadi enggak ngurusi dunia, saya ingin dengan Allah saja, enggak ngurusi ini, enggak mau kerja, enggak mau cari duit, saya ingin dengan Allah. Ini adalah tajrid. Kalau kamu menghendaki ibadah saja, berurusan dengan Allah saja, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah telah menempatkan dirimu dalam dunia sebab, dalam makom sebab. Artinya apa? Allah telah memberikan tanggung jawab kepadamu, yaitu memudahkan dirimu untuk menikah, kemudian punya anak dan seterusnya. Lah kalau sudah dimudahkan oleh Allah untuk menikah, kemudian punya anak, artinya dirimu telah ditempatkan oleh Allah di makom sebab. Lah orang berada di makom sebab kok pengin masuk makom tajrid? Orang makom yang dia harus ngurusi kewajibannya, tak taunya dia masuk masjid iktikaf terus setiap hari, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat. Maka dikatakan bahwasanya kalau ada orang ditempatkan oleh Allah di makom sebab harus ngurusi urusan keluarganya, sanak kerabatnya. Lah kok kemudian dia ingin mengambil makom tajrid, ingin ngurusi ibadah saja, maka ketahuilah itu adalah hawa nafsu yang tersembunyi, dibungkus dengan ibadah, gayanya ibadah. Ini adalah menggoda sekali ini. Setan melewat ini menggodanya. Misalnya ada orang senang ibadah, oh kalau dilihat sholat di masjid, iktikaf, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dia bermaksiat. Kenapa? Karena di rumahnya ada anak istrinya. Enggak benar seorang suami iktikaf di masjid, istrinya tidak dikasih nafkah. Maksiat dia. Itu syahwat tersembunyi itu. Hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatinya. Dakwah, ceramah, kesana kemari. Sebenarnya dia lari dari tanggung jawab mengurusi anak istri. Karena dirimu telah mengambil keputusan untuk menikah, kemudian punya anak. Maka makammu adalah makam sebab, urusi anakmu, bekerja, cari rizki. Ini, maka kalau orang berada di makam sebab, tekuni makammu ini. Dan engkau bisa sampai kepada Allah di makam ini, maksudnya begitu. Kalau seseorang ditempatkan Allah di makam sebab, lalu dia mengambil sebab dengan benar, maka surganya tinggi dan pangkatnya tinggi dengan makam sebab. Kalau dia mengambil makom tajrid, maksiat. maksiat. Ini bisa diperluas dengan bermacam-macam kisah. Contoh, kalau Anda punya tugas harus bekerja di sebuah tempat, anggap saja apa misalnya, kantor pos, masih ada kantor posnya? Saya masih, anggap saja di kantor mana. Lah orang ngantri, pengen ngambil kartu apa begitu, tak taunya dia lagi asik baca Al-Quran, alhamdulillah. Maksiat. Ibadahmu ngurusi orang, bukan baca Quran. Sudah ada perjanjian dengan sebuah perusahaan atau toko, hendaknya dia pergi ke toko, kerja di situ untuk mendapatkan gaji setiap akhir bulan. Tak taunya dia apa? Asik-asik di musola baca Quran 5 juz. Maksiat. Maka kalau sudah engkau ditempatkan di makom sebab, tekuni makom sebab, maka surgamu ada di makom sebab dan pangkatmu tinggi dengan makom sebab. Jadi antara makom sebab dengan makom tajrid ini, mana yang lebih unggul? Tidak ada yang diunggul. Yang unggul adalah siapapun yang serius menekuni makomnya. Ini makom sebab. Nanti ada makom tajrid. Nah, ada orang sudah sampai makom tajrid, oleh Allah dibebaskan daripada tanggung jawab. Istri enggak punya, anak enggak punya, kewajiban enggak apa-apa. Toknya sibuk ngurusi duit, ngurusi dunia. Maka dia adalah ngikuti, ini adalah inhitat dikatakan bahasanya, iradatuka, kemauanmu di saat engkau menghendaki untuk sebab, di saat engkau mencoba memasuki makom sebab, ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi, sementara Allah telah menempatkanmu di makom tajrid, makom enggak usah ngurusi orang, telah dijauhkan kamu dari hidup pikuk urusan manusia. Kamu dijauhkan dari itu. Lah kok ternyata dirimu mengambil ilmu, mengambil makom sebab, maka sesungguhnya engkau telah inhitat, runtuh, jatuh, tersungkur dari makom yang tinggi. Anil himmatil aliyati, himmah yang sangat tinggi. Himmah tinggi di sini adalah sampai kepada Allah. Untuk kenal Allah. Lah telah dimudahkan oleh Allah, dia tidak punya tanggung jawab. Enggak ada keluarga, enggak ada sanak, enggak ada kerabat. Lah kok ternyata dia sibuk dengan urusan dunia. Dunia pun tidak digunakan untuk menolong saudaranya. Bukan meningkatkan kualitas ibadahnya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka jelas yang runtuh adalah himmahnya. Dia tidak ingin kenal Allah secara sesungguhnya. Runtuh dia. Baik, kita ulas dari awal lagi. Bahwa, mari kita koreksi diri kita sendiri. Kalau sudah kita berada di makom sebab, maka tekuni makom sebab. Kalau kita menekuni makom sebab sesuai dengan petunjuk baginda Nabi, dengan syariat, maka ketahuilah pangkat kita akan tinggi di makom sebab. Misalnya, Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk berurusan dengan orang lain, tidak sekedar anak istri dan sebagainya. Mungkin di bawah Anda adalah tanggung jawab yang banyak. Tiba-tiba dikerumunin oleh orang, orang fakir, orang yatim dan sebagainya, sering mengadu kepada Anda. Dan Anda punya kemampuan untuk bisa mencari rizki untuk mencukupi mereka. Ternyata Anda bekerja dan bekerja. Terserah itu anak yatim, apa pesantren atau apa. Anda mampu di situ. Dan memang Anda menjadi tumpuan, semua orang mengadu kepada Anda. Punya tanggung jawab. Di bawah naungan Anda 10, 20, 100, 200. Kalau Anda tekuni ini, maka makommu adalah di sini, tinggi sekali nanti. Sehingga dia bekerja, memikirkan usaha, cari duit untuk memberi makan anak-anaknya, santri apa orang yang di bawah naungannya, terus bekerja. Satu saja keluarga yang diberi nafkah, dia mencari rezeki untuk satu istri, satu anak. Ini sudah makomnya tinggi seperti orang jihad di jalan Allah. Bagaimana kalau dia ngurusi orang banyak dan dia menjadi tumpuan, maka ini makom tinggi. Bayangkan, pahalanya besar. Ini makom. Ada contoh lagi macam makom tajrid. Makom tajrid ini adalah contohnya yang paling mudah adalah santri. Santri yang dengar suara ini. Santri itu sama bapaknya suruh mondok. Jangan mikir kerjaan, yang penting kamu belajar yang benar, nak. Itu makom tajrid. Bapaknya juga enggak pernah minta duit. Bahkan bapaknya juga ngirimi duit. Itu makom tajrid yang sesungguhnya, yaitu kalau pengen tahu. Ayah ibunya sudah mengizinkan bahkan membiayai anak tersebut untuk mendekat kepada Allah dengan ilmunya terlebih dahulu, kemudian diamalkan. Lah kok si santri ini kok mulai usil kerja, nyambi ini. Wah, ini keluar dari makom tajrid. Runtuh himmahnya nanti. Runtuh semangat kemuliaannya. Dengar santri, belajar yang benar sudah. Makommu makom belajar sudah. Ngafal, belajar, nyenengkan orang tuamu. Orang tuamu gak butuh duit saat ini. Kecuali memang ternyata, nak, kamu boleh mondok, tapi saya juga butuh bantuan. Karena abahmu sudah tua, gak bisa cari rezeki. Maka Anda berada di wamakom. Makom tajrid sesaat, makom sebab sesaat. Ini makanya santri bingung cari kerja. Saya ingat guru mulia Habib Abdullah Baharun, suatu ketika di saat kita diskusi dengan beliau, ada tawaran untuk kerja. Kita lagi mondok, waktu itu lagi sekolah. Kita minta pendapat dari beliau, ya Habib, ini ada tawaran untuk bisnis, gimana ini? Kan lumayan anak mahasiswa dapat bisnis, kan bisa jadi mahasiswa kaya, kan gitu. Wah. Tak tanya jawaban beliau dengan sederhana, dan alhamdulillah dengan jawaban beliau. Lan tarbah fi tijaratika walan tanjah fi ilmik. Enggak ada perlunya ente ngambil itu. Kalau ente ngambil bisnis itu, ente tidak beruntung dalam usahamu, enggak dapat ilmu juga. Waduh, serem banget gitu. Jadi sudah ditutup semuanya. Itu nasihat. Kalimatnya sederhana. Karena apa? Makom kita waktu itu adalah makom tajrid. Makomnya makom tajrid. Abah ibu juga tidak minta kiriman duit. Tanggung jawab belum ada. Anak juga belum ada. Mestinya belajar saja. Kalau sudah kita mulai usil dengan urusan dunia, maka keluar dari keinginan orang tuanya juga. Keluar dari keinginan bapak ibunya. Maka ini keluar dari makom yang sesungguhnya. Keluar dari makom tajrid. Kalau sudah keluar dari makom tajrid, maka himmahnya bukan Allah lagi yang dicari nanti. Akhirnya bisa berubah perlahan. Makanya hati-hati para santri, selagi engkau masih dicukupi, mikirlah untuk menuntut ilmu yang sesungguhnya. Karena dengan ilmumu nantilah akan bisa membawa umat yang banyak kepada keselamatan. Enggak usah mikir macam-macam. Rizkimu sudah dijatah oleh Allah. Makommu kalau jadi santri, makom tajrid. Baru nanti kalau sudah punya anak, mulai nikah, baru. Dan semuanya sudah ditulis oleh Allah. Tidak jaminan orang sarjana ekonomi kaya raya, ingat tidak? Tamatan sekolah rakyat pun sekarang pengusaha terbesar di Cirebon. Sekolah rakyat dulu itu. Baik, kita kembali. Bahwa sekarang kita perlu memahami makomku itu di mana sih? Nah, yang diingin Ibn Athaillah sangkan tadi, jangan sampai kamu itu memasuki makom itu karena syahwat dan hawa nafsu. Lah, dirimu di makom tajrid, kenapa kamu masuk makom sebab? Sekarang perlu koreksi saja. Ada orang setengah tajrid, setengah sebab. Setengah tajrid, setengah sebab. Sebab, dia dimasukkan oleh Allah di makom sebab, tapi sesaat dia harus masuk di makom tajrid. Contoh, biar sadar di sini semuanya. Anda yang telah diberi oleh Allah kecukupan, memang Anda kerja keras, cari duit, karena Anda punya anak, betul? Punya anak, 2, 3, 4, 5, anaknya banyak. Lalu Anda sudah berusaha, bekerja, dan alhamdulillah oleh Allah dilancarkan rizkinya mapan. Habis maghrib, waktunya nyantai. Sampai isya, sampai malam, gak ada urusan apa-apa. Tak tanya apa? Untuk menghadiri sholat di masjid juga gak bisa. Hadir majlis taklim gak bisa. Lah ini, makom sebabmu itu di siang hari tadi waktu bekerja. Setelah malam, dirimu masuk makom tajrid. Kalau memang dirimu rindu kepada Allah, beneri makom-makommu, makom sebabmu tadi. Serius kerja siang hari yang halal, kerjaannya halal. Tapi kalau di malam hari, giliran untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ngaji, zikir, dan seterusnya. Tapi tidak, hawa nafsu selalu mengajak. Alasannya apa? Untuk mencukupi dan seterusnya. Sampai terus bersambung. Malamnya pun jadi siang akhirnya. Ngelembur. Dan seterusnya. Baik. Lah kalau seseorang ini beribadah itu kalau dengan hawa nafsu, itu juga enggak diterima oleh Allah. Banyak di, kalau dikisahkan, kalau pensyarah-pensyarah nukil, termasuk kalau Imam Ghazali mengisahkan orang-orang yang ikuti hawa nafsu, ternyata orang sholat ke masjid juga ada hawa nafsu. Ustadz ceramah dakwah juga hawa nafsu. Kerjanya dakwah kesana kemari itu hanya hawa nafsu. Karena apa? Enggak mau kerja dia, males. Istrinya enggak berani marah karena suaminya dakwah. Oh, suami saya dakwah. Hati-hati itu. Makamu makam sebab. Kasih nafkah dulu, kerja dulu, baru nanti dakwah, ibadah. Dan memang ternyata ibadah dengan maksiat itu enak. Maksudnya hawa nafsu itu seneng. Baca Quran paling males. Tapi giliran dapat tugas suruh kerja, nanti baca Quran jadi seneng itu. Yang di kantor, yang di mana itu. Ya. Baca Quran biasanya males. Sholat mungkin males. Tapi giliran sholat sambil melanggar jadi seneng. Hawa nafsu setan itu. Sholat biasanya males, tapi giliran dia harus melanggar. Duduk di masjid itu males, itikaf itu. Cuman karena untuk melanggar urusannya dengan kantornya misalnya, jam 1 harus masuk kantor. Kalau sudah masuk masjid, nunda-nunda, alasannya ke masjid. Kalau ke masjid enggak dimarahi kok sama bos, ya. Ya mundur aja, tenang, baca Quran dulu. Sampai masjid jam 1 datang, sampai jam setengah 2, hawa nafsu. Baca Qurannya hawa nafsu. Yang dikhawatirkan Ibn Athaillah adalah kita itu mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu itu ada di makom sebab, ada di makom tajrid, ada. Orang ibadah nuruti hawa nafsu. Wong dia punya tanggung jawab di rumahnya kok, ada anak istri. Termasuk diantaranya pulang ke rumah, lihat seseorang keluar. Karena sudah ambil keputusan menikah, punya istri, lalu punya anak, berarti dia punya tanggung jawab memberi nafkah. Tidak sampai di situ saja. Istrimu itu manusia, bukan patung. Pulang dari kerja, atau pulang dari dakwah, ini sama-samanya bisa, dua-duanya bisa masuk hawa nafsu. Pulang dari kerja, mendengar ceramah salah faham. Kalau pulang dari kerja, saya harus dengan Allah. Waduh. Pulang ke rumah hanya salam-salam basa-basi kepada keluarga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk musola, langsung baca Quran. Istrinya nunggu mulai tadi tidak pernah disapa. Enggak ada senyum untuknya. Anaknya yang nunggu ngajak main pun sudah enggak berani sama abahnya. Karena apa? Abah kalau di rumah sudah ibadah, kalau kerja-kerja. Enggak begitu. Urusanmu dengan manusia. Senengkan istrimu, senengkan anakmu. Itu makommu. Karena kita sudah punya anak istri, dia manusia. Nah ini, yang dakwah pun juga demikian. Dakwah, ibadah, puasa dengan hawa nafsu. Sehingga sampai begitu indahnya yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Misalnya kalau kita puasa sunnah hanya untuk menyenangkan orang di saat kita ingin makan bareng dengan mereka, batalin puasa sunnahmu. Apalagi jika itu ibundamu, puasa sunnah. Ibundanya datang jauh-jauh, pengen makan bareng, tak taunya bilang, mohon maaf Umi, saya puasa. Hah? Batalin demi. Sholat sunnah dengan Allah. Kalau dipanggil ibundanya, boleh dibatalkan. Padahal kita menghadap kepada Allah urusan manusia. Karena apa? Dirimu saat ini urusan dengan manusia. Berbeda jika dirimu hidup di tengah hutan belantara, enggak ada anak, enggak ada istri, mau bebas-bebas suka hati, enggak senyum enggak apa-apa sama monyet, sama kucing, sama harimau, enggak usah senyum enggak apa-apa. Tapi dirimu hidup dengan orang, dengan manusia. Jadi rata-rata kita saat ini adalah di maqam sebab. Saat ini yang menikah maqam sebab. Cuman kadang kita diberi kesempatan untuk sesaat merasakan maqam tajrid, yaitu di saat longgar. Maka pandai-pandailah kita memahami makom kita. Kalau makom sebab sudah kita penuhi, kemudian setelah itu kok kosong, berarti Anda sudah dikiring oleh Allah untuk masuk ke makom tajrid. Hari ini kita masuk makom tajrid sesaat. Yang kerja keras mulai pagi sampai sore, sehari ini bisa ngaji. bersyukur, Anda benar makam tajrid. Tapi hati-hati yang ikuti hawa nafsu, tobat. Kalau saat ini Anda punya tanggung jawab, ibunya sakit minta ditemani kok masih ngaji di sini, Anda maksiat, cepat pulang sekarang. Istrinya ketakutan di rumah malah ngaji di sini, jangan, temani istrimu. Kalau memang bebas, suah, istrinya tidak perlu ditemani, atau istrinya ikut ngaji, ibunya sehat, bapaknya sehat, anaknya aman, Anda masuk makom tajrid saat ini. Sama, yang solehah-solehah ini, kalau Anda datang ke sini sambil melanggar suami itu makom dosa. Biarpun ngaji, itu hawa nafsu. Makom itu makom sebab, mestinya menghibur suami yang lagi pulang kerja jauh-jauh, tak taunya Pak, mohon maaf Bang, mau ngaji dulu, ntar dulu ngajinya. Diajak suaminya datang ke sini. Jadi makommu makom sebab. Ini hati-hati. Kita harus betul-betul koreksi. Tidak usah lihat makomnya orang lain. Semua tahu makomnya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita bisa makom, memasuki makom itu harus faham betul. Jika dirimu masih urusan dengan manusia, sempurnakan urusanmu dengan manusia karena ibadahmu adalah dengan itu. Terlebih ini adalah tentunya hal-hal yang wajib harus dahulukan. Sholat lima waktu, ya jangan gara-gara ngurusi orang lalu tidak sholat. Jadi begitu pentingnya keseimbangan ini. Bahkan mungkin sholat perlu ditunda sedikit karena ngurusi orang, bayangkan. Orang mau sholat Jumat, wajib bagi saya. Wajib bagi saya sholat Jumat. Tak taunya tetangganya kebakaran rumah. Oh mohon maaf saya sholat Jumat dulu. Enggak benar ini. Karena kamu hidup bertetangga dengan manusia. Di saat dia butuh bantuan, bantu dulu. Mau sholat Jumat. Enggak benar. Ini, sadari makommu. Makom kita rata-rata ini adalah makom sebab. Ayo tekuni makom sebab yang serius. Maka di situ adalah bab urusan baik. Urusan dengan manusia yang baik. Hablu minan nas. Yang baik dengan manusia. Dengan anak, istri dan sebagainya. Maka mencari nafkah yang halal, yang benar. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya kita sudah berada di makom kita yang sesungguhnya? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar di makom kita yang sesungguhnya? Maka ini, kalau pengen tahu bahwasanya diri kita sudah berada di makom yang sesungguhnya adalah lihat. Di dalam kita masuki makom tersebut tidak ada pelanggaran syariat. Tidak ada dosa yang kita lakukan di saat masuki makom tersebut. Kalau kita masuki makom tersebut melanggar syariat, maksiat pasti itu bohong, bukan makommu. Salah kita masuki makom tersebut. Itu tadi contoh. Orang mau melakukan ibadah, ingin jadi ahli ibadah, mau sholat ke masjid dan seterusnya, tapi disitu nyakiti orang, dia itikaf di masjid, ternyata istrinya ketakutan di rumah, bermaksiat dia, atau yang dia mengambil makom sebab ingin memberi nafkah anak istrinya, tapi caranya haram, salah mengambil makomnya dia. Jadi agar kita benar, maka yang menentukan, sadari kamu di mana makommu. Setelah itu, kalau benar-benar kita sudah tahu makom kita seharusnya di makom sebab, maka tekuni makommu, maka engkau akan sampai kepada Allah. Nah ini, menekuni makom ini adalah kita menjalankan sesuai dengan makom kita, dengan tidak melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ukurannya adalah syariat. Sehingga inilah kita menjadi budak Allah, bukan budaknya manusia. Kita bukan budaknya manusia, tapi budaknya Allah. Mengabdi kepada manusia karena Allah, karena kita budaknya Allah. Nah ini, kalau sudah pengabdian kita kepada manusia dengan cara yang salah, sampai kita misalnya lihat, alasannya mencari nafkah, oh luar biasa. Tatanya apa? Dengan cara yang haram, sampai tidak sholat duhur, sampai melepas membuka auratnya. Ini adalah makom sebab yang salah. Nah tapi susah, gak ada lagi pekerjaan ini. Hei, Tugas kita adalah bukan mengorbankan akhirat untuk dunia, tapi yang kita korbankan dunia untuk akhirat. Kita harus paham makna ini yang lain lagi. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar urusan dunia alasannya apa? Saya harus mengambil ini. Tapi sholatmu di mana? Kerudungmu ada di mana? Tapi kalau tidak begini saya tidak dapat. Berarti ketukar. Engkau mengorbankan akhirat untuk dunia. Bukan itu tujuanmu. Korbankan duniamu untuk akhirat. Bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Jadi mengorbankan dunia untuk akhirat itu yang benar. Bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Nah semua dari kita hendaknya waspada. Yang jadi ustaz, yang sering dakwah kesana kemari, yang suka ikut majelis taklim sama ustaz-ustaz keliling kesana kemari, yang ikut majelis zikir keliling kemari, itu benar karena Allah atau hanya karena ngikuti hawa nafsu karena malas saja untuk cari nafkah atau bagaimana? Nah, ini jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan hawa nafsu dia dalam beribadah. Tersembunyi hawa nafsu. Wong mestinya urusan dengan manusia, dia punya anak istri, tidak pernah sibuk, tidak pernah memikirkan urusan nafkahnya. Mungkin seseorang berkata begini, aku bisa bertahan, aku bisa makan ala kadarnya, aku bisa makan sederhana, aku bisa pakai baju ala kadarnya sederhana. Dia punya anak istri, dipaksa dengan cara hidup semacam itu, haram, zalim Anda. Anda bisa seperti itu, Anda bisa makan ala kadarnya, tapi jangan paksa orang lain seperti Anda. Mungkin kita bisa makan ala kadarnya, pakai baju apa adanya, tidur di mana saja kita bisa. Tapi setelah dirimu mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang, gak bisa. Kamu harus menjadi seperti saya, gak bisa. Maka kita beri nafkah yang layak untuk dia. Kita beri baju yang layak untuk dia. Mungkin Anda bisa cukup dengan satu baju. Dan makan sehari sekali, pakai kerupuk sekalipun. Tapi jangan dipaksa anakmu seperti itu. Zalim ini. Nabi tidak senang. Orang jangan disamakan. Kalau kita masih mencoba untuk memaksa mereka untuk menyamakan, sudah hawa nafsu di sini. Nabi tidak pernah menjadikan istri beliau harus seperti Rasulullah. Sehingga dalam cara ibadahnya Nabi itu, Nabi kalau sudah sholat lama, baru terakhir istri beliau dibangunkan. Lihat, beliau memperhatikan tidak seperti Nabi. Beliau ngerti, gak ada yang bisa seperti Nabi. Anda mungkin benar orang ahli ibadah, kuat ibadah, soleh, Masya Allah. Tapi jangan dipaksa istrimu seperti Anda. Sini, kadang kita sering hawa nafsu. Di dalam mengajak kepada kebaikan hawa nafsu. Kalau sudah kita mengajak kepada kebaikan hawa nafsu, maka ini kita sudah salah makom. Mengajak orang dengan benar. Kita seolah-olah menuju kepada Allah dengan ibadah, tapi ibadahnya kita ditumpangi oleh hawa nafsu. Ini berbahaya sekali. Baik, kembalilah kepada rumah Anda. Jika Anda harus bekerja karena Anda punya anak istri, jadikan pekerjaan Anda penghantar Anda menuju surga Allah. Pastikan kerjaan Anda adalah halal. Dan di saat Anda mencari rizki, pastikan Anda tidak melanggar Allah. Solat lima waktu terpenuhi. Rizkinya halal. Dan berjanjilah jika punya kesempatan menjadi orang yang di makom tajrid, segar masuk di makom tajrid. Artinya di saat ada kelonggaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, langsung masuki. Karena aslinya kita itu ya untuk itu, untuk dengan Allah. Maka pandai-pandailah kita mencuri waktu untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak orang diberi oleh Allah kemudahan, akan tapi lihat hawa nafsu. Dulu lihat, ada orang macam-macam. Punya istri, punya anak. Di saat dia masih tidak mampu, oh bisa hadir pengajian. Ini bukan di sini, itu hanya sekedar contoh saja. Datang dengan naik sepeda, Masya Allah, dibonceng istrinya, anaknya di depan, wah, rajin. Setiap minggu mungkin datang, atau setiap hari bahkan. Tatanya Allah beri rezeki, bisa beli motor, sudah banyak bolong. Tatanya ningkat lagi beli mobil, enggak kelihatan lagi sudah di majlis. Ya. Mestinya, dia itu telah dimudahkan oleh Allah urusan dunianya, berarti untuk masuk ke makom tajrid lebih mudah lagi. Makanya hati-hati, apa yang Allah berikan kepada anda dari dunia ini, jika ternyata tidak menjadikan anda semakin dekat kepada Allah, itu fitnah. Masih bujang, masya Allah, hadir di barisan paling pertama. Nih, contoh ini, bukan ini, jangan khawatir. Contoh ini. Wah, masya Allah, rajin. Giliran menikah sudah hilang. Nggak kelihatan lagi. Ini berarti pernikahan bisa jadi fitnah itu. Kecuali memang di hari itu saya tidak bisa karena saya harus ngurusi orang. Berarti makomnya makom sebab tadi. Ada kesempatan. Atau termasuk mendapatkan rezeki. Dulu tuh gaji 200 ribu aja bisa hadir pengajian. Gara-gara gaji 1 juta malah gak bisa. Ini keluar dari makom yang sesungguhnya. Coba. Wong gajinya kecil bisa ngaji, gaji gede malah gak bisa ngaji. Ini kan gak benar malahan. Coba. Gaji kecil yang diurusi juga itu. Istrinya juga itu. Giliran gaji gede malah tidak bisa. Berarti kita belum ngerti makom. Memang anda makom sebab. Tapi jika makom sebabmu sudah terpenuhi, segeralah berlari ke makom tajrid. Jika dirimu berada di makom sebab, harus mencari nafkah dan seterusnya. Jika ternyata sudah mencukupi, segera masuk makom tajrid. Sehingga ada orang, dia itu berada di dua makom sekaligus. Contohnya apa? Allah, ada orang yang diberi kemudahan untuk mencari rizki. Dan kita menemukan orang seperti itu, masya Allah. Urusan rizki dia lancar. Cuman karena sudah berjalan, tidak perlu dia harus keluar tenaga sendiri. Dia hanya ngontrol dari jauh. Tatanya kerjanya apa? Salat, ibadah, menghadiri majlis, dan sebagainya. Wah, ini makom tinggi. Dua-duanya diambil, luar biasa. Makom tajrid, dia bisa ibadah puas. Karena dia cerdas. Mau punya pembantu tiga, enggak bisa ngaji. Ini kan kelewatan. Punya mobil, punya sopir. Kalau dia cerdas dia ini, dia makom sebab urusan bisnis ditekuni. Mungkin dia menjadi orang kaya, hebat. Sampai bisa nyantuni anak yatim, nyantuni orang fakir dan seterusnya. Akan tapi ibadahnya masya Allah. Sholat enggak pernah, sholat malam enggak pernah putus. Soib, hadir majelis taklim dan seterusnya. Inilah orang yang hebat makomnya. Jadi dia berada di dua makom sekaligus. Makom, jadi bisa berada di dua makom sekaligus. Karena dia di makom urusan manusia. Bisa nafkahi anak istri, keluarga, bahkan menyantuni pondok dan seterusnya. Tapi di sisi lain, karena kecerdasan dia, dia masuk makom dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Biasanya seseorang di makom tajrid saja. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya tanggung jawab. Baru dia bisa khusyuk ibadah. Imam Nawawi itu masuk makom tajrid. Imam Nawawi masuk makom tajrid. Gak pernah punya tanggung jawab, gak punya urusan. Makanya ngarang kitab sama ibadah saja. Dan beliau sadar makomnya, maka karangannya banyak. Ini. Ada orang yang makomnya adalah makom sebab. Ini kebanyakan dari manusia. Sehingga punya anak, istri, alhamdulillah. Sholat lima waktu dijalankan. Cari nafkah yang benar, anaknya dibenerin, dan seterusnya. Itu adalah makom sebab. Tapi kalau bisa, anda jika punya kesempatan, anda memang di makom sebab. Anda bekerja, cari rezeki dan sebagainya. Kalau punya kesempatan, masuki makom tajrid. Sehingga Anda tidak pernah urusan. Ya ini, yaitu orang yang zamannya kan bahasa, kan bisnis bisa di-manage kan. Dari jauh pun saya bisa kontrol. Karena bisnis sudah jalan, saya bisa kontrol setiap sore, atau setiap malam, setiap pagi. Enggak perlu harus saya tongkrongin dan sebagainya. Ya ini adalah kecerdasan orang. Maka semoga kita ditempatkan oleh Allah di makom kita yang sesungguhnya. Makom yang sesungguhnya. Ya, makom sebab. Semoga kita juga dapat makom sebab sekaligus makom tajrid. Sebab makom sebab jangan diremehkan. Makom sebab ini adalah manfaatnya untuk orang banyak. Kalau orang berada di makom sebab. Kalau Anda diberi oleh Allah kekayaan, pengen atau tidak? Diberi kekayaan, tak taunya setiap malam bisa 15 rakaat. Puasanya enggak pernah putus. Setiap hajil majlis taklim bisa. Enak kan? Hadir majlis taklim rajin, sholat malam iya, puasa gampang, zikirnya banyak, sholat, kenapa? Dia adalah orang yang punya makom besar tadi, makom tajrid, sekaligus makom sebab. Kenapa? Bisnisnya lancar. Dengan bisnisnya dia bisa membantu pesantren, nyantuni anak yatim, kerabat semua ditanggung oleh dia. Oh loh, dihabisin semuanya ini, pangkatnya tinggi bener nih. Dan ada hamba-hamba semacam ini. Jangan dianggap yang namanya Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah hadir di masjid. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, ternyata beliau sangat khusyuk di masjid. Lah maqamnya maqam apa beliau itu? Ternyata dia urusan manusia dengan kekayaannya, punya karyawan segala macam. Nah, dia sesaat dimasukkan di maqam sebab, dan maqam sebabnya diambil dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Saya harus bekerja dengan yang halal, benar, bersih. Dan setelah itu hasilnya akan aku berikan pada ini. Saya ingin masuk surga tinggi melalui usahaku ini. Biar diangkat oleh Allah. Semoga dengan rahmat Allah aku dimasukkan surga. Kemudian aku naik pangkat dengan amalku ini, urusan dengan manusia. Pangkat tinggi. Di sisi lain apa? Kalau maqam tajrid, aku dapat maqam tinggi di hadapan Allah dengan ibadah yang aku tingkatkan. Jadi ini makom-makom, kalau ada orang bisa menggabungkan luar biasa. Artinya apa? Dia bekerja adalah tidak sampai dia meninggalkan. Ada orang bekerja itu bisa, kita menemukan orang kerja tenang, sampai seolah-olah dia itu pengangguran terus. Tapi bisnisnya lancar. Ada, kalau usaha zaman dulu itu aman, kayak bertani dan sebagainya itu kan. Setelah ditanam, capeknya waktu nanam saja. Setelah itu bisa duduk, bisa digubuk sambil nunggu burung, bisa sholat, sholat banyak. Itu orang cerdas. Tapi yang cerdas hanya dilihati tok begini, burungnya dilihati, gak ada zikir, gak ada itu. Nah, sekarang, selagi Anda memang benar-benar, ini terakhir, selagi Anda berada di makom sebab, pandai-pandailah untuk menjadikan kita bisa masuk wilayah tajrid. Artinya begini, di dalam keadaan apapun jangan sampai murni kita dengan dunia saja. Maka dari itu kita sebetulnya bisa di saat sambil bekerja kita sambil membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyisihkan waktu. Jangan pandai-pandailah. Hampir jarang kita menemukan orang saat ini makomnya makom tajrid. Wong semuanya punya anak, punya istri, makom tajrid bagaimana? Yang ada orang bablas, makom sebab kebablasan sudah. Kalau sudah makom sebab, lihat. Duitnya banyak, ternyata dia paling sibuknya orang. Semakin gede usahanya, semakin pusing orangnya. Rapatnya tambah sering, lemburnya tambah sering. Aneh ini. Mestinya semakin besar usahanya, dia harus semakin longgar waktunya. Karena apa? Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sadari diri Anda. Barangkali Anda saat ini yang dengar suara ini, dan semoga itu adalah Anda, barangkali Anda adalah orang yang ditempatkan Allah di makom sebab, lalu Anda bisa berbuat besar manfaat untuk umat, sekaligus Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk masuki makom tajrid, sehingga apa? Salat malam Anda tidak pernah putus, zikir Anda banyak, puasa masya Allah, menghadiri majlis-majlis muda, maka ini makom yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di makom sebab, akan tapi sekaligus dia ngambil makom tajrid. Dia dengan Allah. Jadi dunia ini tidak betul-betul tidak akan mengganggu urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengurangi ibadahnya, bahkan ngalang-ngalai, melangalahkan orang yang tidak punya kerjaan. Padahal dia punya kerjaan, cuman karena dimudahkan oleh Allah, kerjaannya pun tidak harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Bisa diwakilkan dengan yang lainnya, sementara dia bisa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga semua bisa koreksi diri kita masing-masing. Jangan kecil hati di saat Anda harus bekerja. Anda bekerja itu seperti orang jihad di jalan Allah. Anda jadi kuli misalnya. Kuli itu hanya pekerjaan di dunia namanya kuli. Tapi hakikatnya itu pengampunan dari Allah kalau Anda faham. Allah, Nabi Muhammad sudah bersabda, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah. Kalau Anda seorang kuli kasar yang paling berat sekalipun, kemudian di sore harinya Anda merasakan penatnya kerja sehari, lalu Anda merasakan itu penat di sore hari, maka rasa penat itu menjadi Anda diampuni oleh Allah. Kan enak. Dan kerja Anda dinilai ibadah oleh Allah. Anda jangan meremehkan. Yang kerja yang memang saat ini masih disempitkan urusan rezekinya, pasrahlah kepada Allah. Yang penting jangan ditinggalkan sholat lima waktu. Jaga mata, jaga telinga, jaga dari keharaman, maka ketahuilah Anda bekerja itu seperti orang jihad di jalan Allah. Bahkan yang Anda berikan sesuap nasi di mulut istri itu lebih bagus daripada kita untuk nyumbang di dalam perperangan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ibadah Anda. Tinggal Anda beneri saja deh dalam urusan dengan manusia tadi. kerja yang halal, yang benar. Tapi ingat, berbohong, bohong orang yang ingin sampai kepada Allah dengan cara yang haram, itu makom sebab palsu dia. Dia ingin memberi nafkah, membantu fakir miskin yatim piatu, tapi usahanya dengan usaha yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, para hadirin, hadirat, para pendengar setia radioku, para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Yahya, saya mau nanyakan tentang bab akikah. Apa? Akikah? Iya. Ya. Apa yang saya pelajari di kampung, pemahaman akikah di kampung saya, pengen meluruskan dengan yang saya dengar saat ini, bahwa apa yang saya dapat di kampung akikah itu diibaratkan sebuah tebusan atau tebusan kepada bapak terhadap anaknya untuk kelak di surga. Ada lagi yang menyimpulkan kalau akikah itu adalah seperti sertifikat untuk seorang anak, bahkan kalau tidak di akikah kelak di surga tidak berhak atas anak tersebut. Ada yang demikian. Terus itu hukumnya harus dilakukan semasa hidupnya, kalau sampai hayatnya belum dapat akan diwakilkan oleh keluarganya. Tapi saya pernah mendengar kajian dari radio bahwa akikah itu dilaksanakan masa 7 hari bareng dengan cukur rambut, yang dilakukan selama 7 hari bareng cukur rambut. Setelah itu tidak ada lagi akikah. Setelah 7 hari lewat akan jadi sedekah. Demikian untuk penjelasannya, mohon diluruskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Ada seorang wanita, dia bekerja berprofesi sebagai marketing perumahan. Dalam pekerjaannya itu, dia selalu memanipulasi data-data yang akan dia proses. Memanipulasi itu dia untuk membantu konsumennya. Manipulasi pula itu sama dengan kita berbohong pada orang lain. Apakah pekerjaan tersebut itu salah satunya haram atau tidak? Mohon penjelasan dan sarannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akikah. Kita beri jawaban yang bisa memukul dulu biar tidak ragu-ragu. Akikah tidak wajib. Selesai. Ini dulu. Enggak pakai akikah bisa masuk surga, dapat syafaat, dapat ini. Enggak ada yang mengatakan akikah wajib. Jangan salah. Ada dinukil riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Akikah tidak wajib. Dari sini dulu. Nih. Jadi jangan sampai ini harus paham. Akikah tidak wajib. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian hukum akikah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Disunnahkan atas bapak atau wali, orang tua. Atas orang tua. Untuk anaknya. Atas saya. Jadi akikah anak saya dibebankan kepada saya. Bebannya beban sunnah, bukan kewajiban. Akikah dibebankan atas saya. Untuk anak saya. Bukan untuk Anda. Bukan. Anda urusan dengan anak Anda sendiri, begitu ya? Baik. Kemudian akikah itu, kalau ternyata akikah itu memang dihimbau, disunnahkan, sunnah di atas sunnah, bersama atau dibarengi dengan pencukuran rambut di usia 7 hari. Kalau punya duit, ya jangan maksain, namanya sunnah. Tatanya bilang, aduh, saya punya duit baru hari ke-10. Enggak boleh. Lakukan hari ke-10, namanya sunnah. Dan tetap jadi akikah. Aduh, hari ke-10 belum duit. Belum dibayar utangnya. Hari ke-30. akikah di hari ke-30? Sampai kapan? Sampai anak itu menjelang usia balek. Kalau balek terlepas dari orang tua. Jadi kalau sudah usia balek terlepas. Lah kalau punya duit hari ke-7 kok nunggu hari ke-20? Ya ini aneh. Nunggu duitnya hilang. Ya namanya sunnah. Baik. Kalau ternyata nanti hari ke-10 setahun enggak punya duit, belum punya duit. Ya enggak wajib enggak punya duit kok. Tetap enggak wajib. Biarpun punya duit enggak wajib kok. Tapi tetap sunnah sampai kalau sudah masuk akil balik terlepas dari orang tua. Jadi enggak lagi dibebankan ke orang tua dari istilah beban sunnah tadi. Kemudian setelah ada pertanyaan, "Loh, saya itu belum diakikahi bapak saya, ya kan? Apakah saya boleh mengakikahi diri saya sendiri?" Ini kan pertanyaan sendiri ditanyakan. Boleh kita melakukan itu semuanya? Paling tidak itu akan jadi jatuhnya adalah sedekah yang diterima. Itu pertanyaannya tadi. Bagus. Akikahi diri. Diri sendiri. Karena orang tua enggak punya duit. Kemudian apakah orang tuanya ditanya? Ya enggak ditanya. Enggak haram kok. Enggak dosa kok. Itu hukum akikah seperti itu. Jadi akikah itu adalah babnya juga syukur karena telah diberi oleh Allah karunia namanya anak. Ya, akan tapi akikah adalah tidak wajib. Sebagai kullu mauludun marhunun bi aqiqatihi, bahwasanya setiap anak itu digade dengan akikahnya, itu adalah dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti gara-gara tidak diakikahi lalu doanya anak enggak nyampe, tidak. Karena ini bukan suatu yang wajib. Cuman kalau ada orang punya duit enggak ngakikahi anaknya, keterlaluan, enggak mau bersyukur. Kalau sudah itu adalah bersyukur bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya karunia anak, akikah itu. Kemudian kalau sudah, kemudian akikah itu namanya sunnah. Katanya boleh enggak yang punya yang akikahi makan? Ya boleh saja. Bayinya juga boleh makan, makan kepala kambingnya juga boleh. Ini ada boleh, sunnah. Selagi sunnah boleh di, boleh ikut makan, keluarga makan. Jadi ini adalah masalah akikah, akikah sunnah. Tapi biarpun sunnah jangan diabaikan. Karena tanda rindu kepada kemuliaan adalah biarpun itu kesunahan akan diamalkan. Laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Begitulah Allah atur melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akikah adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun ancaman-ancaman itu semua para ulama mengatakan itu adalah tidak menjadi ancaman yang haram, akan tapi malah difahami itu himbauan yang sangat. Makanya menjadi sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan tidak terbatas di usia 7 hari. Kalau memang Anda punya duit, ya enggak apa-apa. Kalau tidak ditunda, ditunda, ditunda sampai punya duit. Sampai terlepas anaknya dewasa, selesai. Kalau sudah anaknya dewasa, akil balek, terlepas kesunahan atas orang tuanya. Nah kalau anaknya ingin ngakikah sendiri, silakan. Kalau akikahi sendiri adalah silakan, paling tidak kata ulama dia akan jatuh dari sedekah. Oh, disembelih barang halal sedekah, alhamdulillah. Bisa jadi sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang perempuan yang manipulasi. Jadi gini, manipulasi tidak diberi contoh, jadi saya bingung. Manipulasi itu berbohong, berbohong dosa. Bukan kebiasaan orang yang beriman. Adapun halal haramnya nanti adalah kisah transaksi merugikan orang atau tidak. Ya kan? Kalau misalnya kita berbohong kepada seseorang, ya berbohong kepada seseorang. Kemudian orang itu akhirnya beli. Dan setelah beli dia juga puas. Transaksinya adalah halal. Dia puas, tapi saya dosa di dalam berbohong. Dosa berbohong. Tidak perlu seperti itu. Dan bohong itu kalau pernah dilakukan seseorang akan menjadi kebiasaan berbohong. Manipulasi, na'udzubillah. Jangan sampai melakukan hanya untuk cari dunia, dia harus berbohong sana sini. Kalau kisahnya itu tidak ada yang dirugikan, maka dosanya adalah hanya berbohong saja. Tapi kalau ada yang dirugikan, maka dosa dengan yang dirugikan. Kalau perusahaan dirugikan, maka dosa kepada perusahaan. Tapi kalau manipulasi tidak ada yang dirugikan, maka dosanya karena dia berbohong. Nah, bohong adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dilakukan manipulasi. Jadi dia dosa karena bohong, nanti bisa plus dosa jika setelah itu ada yang dirugikan. Ada yang merasa dibohongi lalu dirugikan, maka dosanya dua. Tapi kalau dia memanipulasi data agar apa gitu, agar orang bisa beli atau bisa gul apanya, dia dosa di dalam berdusta. Jika ternyata dalam transaksinya tadi benar sesuai dengan syariat, dengan aturan yang benar, maka transaksinya adalah tidak dosa, tapi dosanya berbohong. Oh, cuma dosa berbohong. Oh, cuma dosa kok cuma? Bagaimana? Enggak ada cuma di sini. Dosa hukumannya di hadapan Allah, ya. Jangan meremehkan dosa. Allahu a'lam bissawab. Baik Bu, ya, kita bacakan pertanyaan dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya hamba Allah dari Denpasar. Saya mendengarkan lewat streaming YouTube. Apa itu? Dari Denpasar Bali, Buya. Yang mendengarkan lewat streaming YouTube. Assalamualaikum Buya. Salam. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita dan cara berpikir kita ketika mempunyai suami yang orangnya enggak pernah romantis? Gimana? Mempunyai suami yang kurang romantis, Buya. Kurang romantis? Iya. Untuk sekedar memuji kecantikan istri atau masakan istri saja enggak pernah. Untuk merayu atau menggombal aja enggak pernah. Karena wanita juga kadang seneng jika kalau dipuji atau digombalin sama suami. Jadi mohon Buya penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para suami harus belajar nanti gimana ngerayu itu. Suamimu suruh kesini nanti saya nasihati itu yang bertanya. Gini ya, hei para istri, di dalam hidup itu kalau kaidahnya adalah kaidah menuntut, maka engkau akan tersiksa sepanjang hidupmu. Yang sering kami sampaikan adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kalau ternyata suamimu tidak pernah menyanjungmu, memujimu, merayumu, kamu saja yang pandai merayu dan mengunci. Joget di depan istri suami. Ya macam-macam. Biar pusing sendiri. Nah, lakukan kewajibanmu, jangan pusing. Beres? Jelas? Paham istri yang solehah? Jangan menuntut. Atau mungkin Anda yang tidak mengerti bahasa cinta. Apakah Anda tidak mengerti bahasa cinta itu tanpa suara dan tanpa kata-kata? Sebenarnya dia ingin mengungkapkan ribu kata-kata, ribu sanjungan. Cuma tidak mampu, terlalu banyak. Tidak paham dia ini. Para istri ya, tenang-tenang saja. Suamimu adalah yang... Kalau sudah suamimu adalah orang yang tidak bermaksiat. Tidak semua orang itu sama. Gara-gara nonton sinetron ada suami ngerayu, ah saya pengen kayak itu. Ya enggak bisa dong. Pernah ada orang ngaduk pada kami, Buya suami saya dingin. Dingin gimana? Enggak pernah ngomong, duduk dong, diam dong. Baik. Ganggu kamu? Enggak. Ya sudah. Kamu bayangin saja sebenarnya dia ngelamun kamu terus, gitu saja selesai. Jadi jangan banyak nuntut ya, jadi biar indah. Lakukan kewajibanmu. Cuman deh para suami, guayanya begitu ngerayu istri aja enggak bisa. Ya ya, model apa itu? Ngerayu istri itu pahala, nyenengin istri pahala. Misalnya seandainya istrimu itu item, kamu bilang manis saja sudah seneng. Seandainya, mohon maaf, yang item itu bukan ukuran, seandainya. Biarpun putih, kalau bilang sapi juga putih juga marah loh ya. Jadi urusannya bukan urusan putih atau hitam. Kepandaianmu di dalam merayu Nabi baginda indun. Guru kita dalam cinta Nabi selalu mengucapkan kalimat indah kepada istrinya. Biarpun sudah kakek nenek panggil mas begitu biar muda terus. Akang gitu. Ya gitu ya. Manggilnya gimana? Pak gitu. Hah? Bunda. Bunda tuh tua, Neng gitu loh. Itu loh Pak, manggil bunda. Bunda tuh sudah tua. Panggil istrimu Neng atau apa ya paling mudah lagi apa kira-kira? Gitu loh ya. Jalani hidup dengan indah, hei para suami. Mandailah untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Dan memang ini adalah ilmunya baru yang bertanya di Denpasar. Tidak semua laki-laki itu bisa ngerayu. Tidak laki-laki itu bisa. Tapi memang sebetulnya banyak yang diungkapkan. Atau mungkin karena Anda terlalu indah jadi bingung. Mulai dari mana? Jadi Anda jangan gampang tersinggung ya. Jadi itu, istri, kaidah sederhana. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Misalnya, jika istrimu itu adalah istri yang tidak seperti tadi. Tadi kan istri yang Masya Allah solehah dandan dan sebagainya. Cuma lemahnya dia minta disanjung. Dandanlah karena Allah, ketemu judulnya. Dandan karena Allah. Nyenengkan suami. Selesai. Kemudian suami begini. Ada suami yang jadi suami itu ada dikisahkan Sayyidina Isa alaihissalam begini. Sayyidina Isa alaihissalam waktu itu lagi berjalan ada bangkai manusia. Sahabat-sahabat Sayyidina merasakan, kakinya busuk, perutnya, Tadi Sayyidina mengatakan, giginya indah sekali, kelihatan giginya. Giginya indah, indah sekali. Yang lain ngomong kejelekannya, tapi Sayyidina Isa bisa mengambil yang terbaik. Jelek-jeleknya istrimu tentu ada kelebihan yang bisa kamu sanjung. Kepandaian. Karena menyenangkan itu kan pahala di hadapan. Urusanmu bukan urusan manusia, bukan urusan dengan Allah. Senangkan istrimu, menyenangkan bukan hanya urusan duit. Kalimat yang lembut. Sampai katakan kalau kamu tidak bisa memberikan apa-apa, cukup dengan kalimat yang baik. Itu adalah sedekah yang paling luar biasa. Kepada orang lain pun demikian. Apalagi kepada istrinya. Ada orang yang bisa hanya menyebut kejelekan pasangan. Na'udzubillah. Ini model apa? Jadi pandailah kita itu menyebut sesuatu yang menjadikan dia itu tidak kecewa. Sampai suatu ketika ada orang mengadu kepada kami. Ini baik banget laki-laki itu. Dia ingin ngomong, Buya tolong Buya pesan kalau ceramah tolong sampaikan Buya. Ada, jadi dia tentang istrinya, cuman saya sendiri tidak tega ngomong ke istri saya. Tuh. Kenapa? Istrinya itu memang pakai kerudung, tapi Masya Allah, itu jarang keramas. Jadi dia itu baunya tidak enak kata suaminya. Tuh. Cuman saking baik hatinya sang suami tidak berani ngomong. Ini kalau ada yang begini tobat gitu aja ya langsung aja ya. Ini. Saya Buya tolong disinggunglah di majelis apa karena istri saya juga sering hadir majelis Buya. Nah. Tapi jangan ini Bung. Ini jangan duga suami Anda ya. Ini kisah. Nanti jangan wah ini langsung pulang dilabrak nanti suaminya. Enggak. Ini. Maksudnya biar diingatkan. Ini saking baiknya orang. Ini solehah semuanya ini. Sehingga ada seorang suami ini karena baiknya orang enggak bisa menyebutkan kejelekan. Tapi ingat, hei para istri, bukan berarti kamu tidak punya kekurangan. Pokoknya selalu gini loh, orang harus selalu, Anda harus punya persaingan terus. Anda harus selalu bersaing. Bersaing bukan dengan orang lain ya. Kalau Anda umur 60 tahun mau bersaing dengan yang 20 tahun enggak nyambung. Anda bersaing dengan dirimu sendiri. Pokoknya harus saya harus tambah terus. Umur tambah tua. Tapi bisa gayamu dengan suami tambah muda, tidak apa-apa. Para suami ini ada, Nabi itu menganjurkan bagaimana menyanjung. Nabi kalau menyebut Siti Aisyah adalah ya Aish. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada kalimat yang diputus, ujungnya itu adalah kalimat ngerayu. Ya Ja'far, ya Ja'fu. Ya Aisyah, menjadi ya Aish. Kalau bahasa kita pakai yang gitu loh. Ngomong yang indah itu. Ngapain sih kok susah banget ngomong. Dulu waktu nikah pakai yang, giliran sudah tua pakai namanya langsung. Jadi ini mungkin kalau suami Anda yang bertanya mendengar, insya Allah setelah ini akan ngerayu Anda ya. Ya suruh buatin puisi sama orang, kirim, apa-apa, indah. Jadi jangan meremehkan ya. Jadi kadang-kadang memang betul, istrimu itu tidak hanya butuh namanya uang, akan tapi kadang ucapan yang indah. Bahkan Nabi itu tidak senang kalau ada seorang suami mendatangi istrinya seperti binatang. Tidak pakai mukaddimah. Atau bagi Nabi mengatakan, hendaknya kau kirim utusan kalimat yang indah. rayuan, kemudian pewangian, harum, pokoknya karena begini, matanya ingin melihat yang indah, hidungnya ingin cium yang harum. Jangan asal saja. Ada suami cuek, sayang sama suaminya, sama istrinya. Wah, segala urusan, nafkah dicukupi, segalanya dicukupi. Akademi Masya Allah, kurang bersih. Sama seorang istri, Masya Allah juga kurang bersih. Ada, cuek. Tidak boleh seperti itu ya, mungkin. Ini, jadi ingat, hei para istri, kuncinya satu. Jangan Anda menuntut. Pokoknya Anda yang pinter dandan, model, macam-macam di depan suami, bebas. Kalau di luar, yang beradab, kurangi dandanan, kurangi gayamu, ini wanita soleha. Kalau sudah di kamar sama suami, sudahlah apa saja. Model apa saja sudah. Pakai semuanya itu make up. Ini untuk suami. Dan juga para suami, bagaimana baginda Nabi SAW punya adab. Nabi itu keringatnya wangi loh ya. Mulutnya selalu wangi. Nabi itu Masya Allah, akan tapi Nabi kalau masuk ke kamar istrinya, beliau berusaha untuk meyakinkan kepada istri beliau, menggunakan siwak. Dibersihkan lagi mulut beliau yang sudah bersih. Harum mulutnya. Tapi Nabi menampakkan di depan istri kalau beliau membersihkan mulutnya. Kemudian apa? Rambutnya dibasahi. Jadi kalau ini biar percaya diri itu, Nabi kan ganteng sudah. Jadi dirapikan, celupkan tangannya di bebasahan, dirapikan begitu, mau ngadep istrinya. Kita ini sudah model acak-acakan. Ngadep istri asal aja ini. Model apa, Pak? Beli minyak wangi 5.000 sana. Agar wangi sedikit. Gini. Ini perlu keindahan itu ya. Jangan meremehkan ya. Ini adalah mukaddimah ini. Nah, insya Allah setelah ini indah semuanya. Senyum-senyum. Cuman kadang ibu, ada suatu ketika ini kejadian juga. Ada perempuan yang seperti itu. Akhirnya suaminya diajari untuk mesra dan sebagainya. Karena enggak biasa, ngadu lagi ke Buya. Buya, suami saya jadi lebay banget, berlebihan. Ini gimana? Tadi enggak ngerayu, pusing. Giliran rayu, berlebihan. Ini model manusia yang bingung. Ini kejadian ini. Sudahlah, jadi kadang-kadang Anda belajar. Ya. Pokoknya diiyai saja ya. Jangan di... Kalau bikin puisi jangan di Allah. Oh, puisinya norak. Enggak usah. Ada seorang bikin puisi itu lupa. Di siang hari, indahnya sinar rembulan. Ya kan? Itu sudah biarin. Siang-siang ada sinar rembulan dia. Terlalu tinggi hayalnya. Jadi tolong ya. Jadikan hidup itu indah ya. Ibadah itu ternyata bukan urusan sujud ruku. Keindahan dengan pasangan adalah juga ibadah. Tolong sanjung ya. Suami istrimu. Kalau ngelihat baju baru. Biarpun Anda ketakutan. Sudah, Masya Allah. Jadi perlu menyanjung itu. Jangan langsung astagfirullah. Apa? Ini kadang-kadang kayak badut kamu dan gini nih. Sebetulnya kalau saling mengerti itu indah hidup. Sama istri pun, istri yang soleha, dandananmu bukan untuk hadir pengajian, bukan untuk hadir penganten. Dandananmu adalah untuk suami. Itu cerdas. Kalau keluar dandan yang wajar, sebab wanita itu adalah berdandan untuk 3 orang, untuk suami, untuk dirinya sendiri, untuk sahabat-sahabatnya, sahabat wanitanya. Jadi Anda dandan yang cantik dan sebagainya. Cuman dandan itu untuk suamimu. Tapi ada yang wanita itu Masya Allah. Dandannya kalau lagi keluar, Masya Allah. Sadar berdandan, dia mulai rapi-rapi dan sebagainya. Tapi kalau sudah tidur malam itu, suaminya dikasih tempelan-tempelan. Apa namanya? Masker. Itu ya. Insya Allah ya. Baik, sampai di sini saja. Saya kalau ada pertanyaan begitu saya itu kecewa ya. Masa nyanjung aja kok susah banget ya. Hidup jangan susah-susah deh, yang indah ya. Dan bisa dipelajari semuanya. Nabi adalah guru cinta. Semuanya bisa pelajari. Jangan kaku deh. Aku hidup. Baik, insyaallah semoga indah semuanya. Mesra karena Allah. Karena Allah. Ya. Dan ingat, lakukan kewajibanmu hei para suami, sanjung istrimu, rayu istrimu. Biarpun dia enggak memberi respon, biarin. Urusan dia dengan Allah. Anda punya tugas. Istri, tugasmu menyenangkan suami. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Anda akan menemukan keindahan. Tapi kalau kerjaanmu menuntut, enggak akan habisnya tuntutan. Setelah ini Anda minta begini lagi, minta begini, maka seolah-olah suami kurang terus, maka akhirnya bosan nanti naudzubillah. Baik, cukup insyaallah. Hah? Ada lagi satu lagi. Jam berapa sudah? Cukup sudah malam insyaallah. Gara-gara suami tidak suka ngerayu itu, panjangan itu. Ini ngerepoti, suami tidak bisa ngerayu itu. Baik, doakan semoga tim TV ini segera punya kendaraan. Sampai hari ini pun dia kebingungan. Belum ada kendaraan untuk tim televisi, karena televisi ini, syuting ini kan alatnya macam-macam berat. Jadi masih pinjam sana, pinjam sini. Semoga Allah mudahkan semuanya. Dan juga diimbau bagi siapapun yang punya keahlian di dalam ilmu pertelevisian, apakah mulai dari syuting, edit, segala macam, bisa mendaftar untuk bisa berjuang, untuk punya amal yang banyak, ya, untuk bisa beramal. Ketahuilah bahwa kalau kami ceramah yang dengar 300 orang, dibantu dengan sound ini menjadi 3.000 orang. Tapi di saat dipancarluaskan melalui stasiun televisi dan radio menjadi jutaan orang. Berarti ini yang ngurusi televisi dan radio ini pahalanya berapa banyak. Kalau saya hanya dapat 300 kan gitu ya. Tapi gara-gara siapa? Gara-gara yang punya urusan televisi ini menjadi jutaan orang. Maka yang punya keahlian jangan ragu bergabung. Anda selama ini masuk makom sebab, makom tajrid dengan sebab sekaligus ya. Urusannya kelihatannya urusan dunia televisi, tapi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai. Ya Allah, yang saling mengerti, saling mengasihi. Dan kami mohon bimbing kami ya Allah untuk bisa baik dengan siapapun yang dengan kami. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman akan makom kami ya Allah. Di saat kau tapakkan kaki kami di makom sebab, mudahkan kami untuk menjalankan tugas-tugas sebab ini dengan sempurna, dengan halal dan baik. Di saat kau masukkan kami ke makom tajrid ya Allah, jadikan benar-benar kami serius di saat memasuki makom tersebut. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dunia yang kau berikan kepada kami sebab kami sampai kepadamu. Dan jadikan ibadah-ibadah yang kami lakukan bisa menjadi sebab kami dekat kepadamu. Kami mohon ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang mulia di dunia dan di akhirat. Dengan keturunan yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari percekcokan di dalam rumah tangga kami. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi sedikit pun. Agar ya Allah, tambahkan kecintaan kami. Agar kami mudah mengabdi, mudah berbuat baik ya Allah, mudah berkorban untuk pasangan kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari menuntut kepada pasangan kami. Akan tapi mudahkan kami untuk melakukan kewajiban kami kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan kami dari menuntut kepada pasangan kami. Dan jadikan kami ya Allah yang mudah menerima dari pasangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon yang sempit rizki, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami di dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari makan riba. Dan kami mohon siapapun yang masih berurusan dengan riba, kami mohon berkat perkumpulan mulia ini entaskan dari kehinaan riba. Ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Ya Allah, yang masih mempunyai pekerjaan yang haram, ganti dengan yang halal yang lebih banyak dan penuh berkah. Dan kami mohon jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari zina. Dan bukan timah zina ya Allah. Engkau mahatau kami ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Jadikan orang melupakan aib tersebut jika ada yang mengetahui ya Allah. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi. Dan buka pintu halal untuk kami dan mereka semua. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Buka pintu halal untuk kami. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah ya Allah.